Syabas semua. Nampak gayanya kita ada sushi beku untuk sarapan. Okey, tengok sini. Nampak singa ni? Tengok singa ni. Tangkap singa ni. Okey, kalau kamu nak membesar jadi macam ayah satu hari nanti, kamu kena belajar untuk berlawan. Ayah. Dah, okey. Biar ayah tunjuk kamu sesuatu, ya. Nampak tak tanda ni? Kamu dan ayah sama saja. Bila kamu besar, kamu akan jadi singa alfa sama macam ayah. Sekarang tunjukkan cara berlawan. Sedia? Tak, Eleke, tak mau menari. Kamu suka bukan diri sendiri, kan? Kamu budak yang pelik. Kamu memang pelik. Ayah. Baiklah, kita cuba lagi sekali. Tak, Eleke, dah. Cukuplah tu. Berhentilah. Tak guna betul. Memang mengecewakan bila mereka tak membesar seperti yang kita nak. Makungga, awak bukannya nak cabar saya lagi, kan? Fikir secara positif. Lepas saya tewaskan awak dan menjadi singa alfa, awak akan ada lebih masa untuk bersama dengan anak awak yang menyedihkan tu. Sebelum saya belasah awak, biar saya tanya sesuatu. Kenapa awak nak sangat jadi singa alfa? Saya lebih kaca, bulu saya lebih cantik, saya memang cukup bijak. Dan saya nak semua orang buat apa yang saya suruh. Kita lawan dalam kiraan tiga. Satu. Tumpukan perhatian, LK. Ayah akan tunjukkan macam mana caranya. Dua, tiga. Siapa singa alfa? Awak. Dan awak jangan lupa tentang tu. Macam itulah cara untuk menyerang, LK. LK? Macam itulah. Sini, comel-comel. Dia ni memang cantik lah. Tentu kita dapat banyak duit. Kerja ni makin lama makin senang. LK! LK! LK! Place really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, take me to my peoples. Saya tak sukalah tengok budak tu. Tapi saya rasa dia agak comel. Saya rasa dia agak belagak. Awak rasa dia agak comel. Rasa yang dia tu agak belaga. Awak kenal Queennya. Alex tu memang hebat. Mungkin dia patut berehat. Awak tahu, kita semua patut pergi bercuti. Mengarahlah ke mana kita nak pergi bercuti? Kalau awak tak tahulah, saya nak pergi ke Connecticut. Berita terkini, beberapa ekor haiwan termasuk Alex si singa yang terkenal di dunia raja di New York terlepas dari Central Park malam tadi. Haiwan-haiwan yang terlepas akhirnya dikepung di Grand Central Station. Dia memang kucing yang jahat. Aktivis hak haiwan yang meyakinkan pegawai di zoo untuk menghantar haiwan-haiwan yang terlepas itu ke Afrika terkejut apabila mengetahui kapal pengangkut yang membawa haiwan-haiwan itu dilaporkan hilang hari ini. Malam ini, beratus-ratus penduduk bagi mengingat saingan mereka, ada satu persoalan di minda mereka. Di manakah mereka sekarang? Move it, move it. She likes to move it, move it. We like to move it. I like to move it. Marilah, awak tahu lagu ni. Ia tak akan membosankan. We like to move it. Kami pasti rindukan awak semua. Mari kami. Yang hebat. Gembira dapat perkenalkan talas pada awak. Kalau nak jemput kami di Manhattan, telefonlah kami dulu ya. Saya serius tau. Telefon. Okey? Okey, bertenang, bertenang semua. Shh. Diam sikit. Awak tak boleh pergi tanpa ni. Terkejut tak? Kele? Kele? Tengok, better perempuan. Better dah jadi perempuan semua. Better perempuan. Tak adalah. Ini better. Raja Julian. Siapa antara kamu dah terfikir pada better? Angkatan lah. Yeah. Hey, si pelik. Tentu kamu gembira bila dengar yang beta akan ikut kamu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu kapal terbang beta. Sehinggalah beta kembali dengan kekayaan dari negara yang baru. Timmy akan ambil alih. Saya tak rasa mereka sukakan idea awak tu, Julian. Apa kamu cakap, Timmy? Tak. Hei, boleh ke? Tak, kamu dah cakap tu. Itu memang mustahil. Kamu ni memang nakal. Stevie, cakap. Hukah. Hei, Julian, tunggu saya. Saya dah siap kebat. Dan saya dah jadualkan semua rancangan kita. Alamak, itu Mon. Dia punya kegel hati. Jangan bagi dia naik. Alah, benda tu. Dia ada bawa gunting dan krim tangan. Semua masuk sekarang. Masuk cepat. Siap, kelepak. Siap. Enjin. Siap. Pembuat kopi. Siap. Nasib baik cepat. Itu tentulah stik kedua terbesar yang pernah saya tengok selama ni. Tapi ini pun kira bolehlah. Perhatian, Kapten bercakap di sini. Apabila berlaku sebarang kecemasan, sila pakai jaket keselamatan dan ucapkan selamat tinggal. Mana New York? Kami dengan ni, sayang. Berdoalah supaya besi berkarat ni boleh terbang. Berdoa besi karat apa? Sedia untuk lepas, tuan. Buka pintu ni! Saya di luar! Apabila tekanan kabin jatuh, sekupkan topeng ke kepala anda untuk sorokkan riak muka ketakutan anda. Maafkan saya, Encik. Tapi bukankah benda ni patutnya melekat pada kerusi saya? Tak, Encik. Baiklah, semua. Melepas. Melepas. We'll be right back. pelik betul tu. Hei, ada orang bermimpi ya? Rasanya saya nampak Mod di sayap kap terbang. Awak masih teringat-ingatkan Madagascar lagi. Ya, memang agak. Ya, memang menakjubkan kan? Ya, saya rasa tentu lebih seronok kalau kita lebih jauh dari sana. Macam masa awak gigit punggung saya. Saya akan anggap tu dendam awak pada saya tu dan gunakan di atas pentas. Ia sebahagian dari bar salad lakonan saya dengan kudap-kudapan emosi. Punggung saya tu sebelah kroton di bar salad tu ke? Tak payahlah perli saya mati. Hezma, awak tahu saya terfikir. Bila dah sampai nanti, saya mungkin akan daftar untuk program pembiakan. Program pembiakan? Saya rasa kita dah sampai pada satu tahap bila kita nak jumpa seseorang. Ya. Yeah. Elah, hidup stabil, ada perhubungan. Ya, yeah, saya faham tu. Apa? Memang dah matang pun. Macam janji temu? Ya, janji temu. Lelaki lain? Apa maksud awak, lelaki lain? Tak guna. Saya akan, kenapa mereka lambat sangat hidangkan makanan ni? Biar saya pergi periksa. Ya, awak semua teruskanlah berbual. Saya nak tidur sekejap. Kamu dapat tu, kelakar betul. Oh, ya. Memang kelakar betul. Betul juga ketawa. Satu pengalaman yang hebat. Ketawa. Apa? Encik, mana tak keluar balik? Ini kelas pertama. Ini bukannya peribadi. Kami lebih baik daripada kamu. Hey, Morris, saya kosong. Balik. Itu peribadi. Hey, apa kapal terbang? Boleh. Saya bantu Encik McQuick. Bawakan kacang better dalam pinggan perak, ya? Saya cuma nak tanya minuman yang kami pesan. Maafkan saya. Kami agak sibuk sikit. Baiklah, biar saya balik ke... Hey, apa jadi dengan badan kamu? Kamu buat benda takut. Boleh tak kamu tolong balik ke sana? Terima kasih banyak. Apa agaknya yang tak jadi dengan pengasingan gelas? Saya yakin demokrasi ini cuma hangat-hangat tai ayam. Kita akan pergi makan nenas, wahai bubli-bu kesayanganku. Skipper, tengok. Analisis. Nampaknya lampu kecil ni direka untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa seperti kerosakan. Saya rasa ia nampak cantik dan agak mengasyikkan. Itu juga, tuan. Baik. Recall. Manual. Masalah selesai. Tuan, kita mungkin kehabisan minyak. Kenapa awak cakap macam tu? Enjin satu tak berfungsi. Dan enjin dua pula dah tak terbakar lagi. Pakai tali pinggang semua. Jangan tengok, sayang. Keadaan mungkin akan jadi buruk. Perhatian, di sini Kapten anda bercakap. Saya ada berita baik dan berita buruk. Berita baiknya, kita akan mendarat sekejap lagi. Berita buruknya, kita akan terlepas. Bila bercakap tentang penerbangan, kami tahu anda tak ada pilihan langsung pun. Tapi terima kasih kerana memilih Air Penguin. Tangan macam ni lagi seronok. Saya boleh terbang. Ini dia mati. Saya nak awak tahu yang awak memang sahabat. Yang satu dan cinta. Terima kasih kawan. Awaklah kawan yang terbaik. Saya tahu awak takkan kisah kalau saya bagi tahu. Janganlah beritahu saya apa saja. Beritahu apa? Saya rasakan daripada awak. Apa? Hutang ni kecil sangat. Kau sini jadi gila. Tak guna. Maafkan saya. Saya akan bunuh awak. Saya tak sengaja. Saya tak sengaja. Saya ceritakan awak, Gloria, sejak dulu lagi. Macam ceritakan laut atau buku yang bagus atau laut. Kenapa ni, sayang? Awak menggigil macam daun. Rico, dah cukup awak berseronok. Tarik. Turunkan tayar. Perlahan, sentuh tanah tu perlahan. Cumanya kecil, lembut. Macam cuma dia sendiri. Saya cakap ciumlah. Sekarang tekan brake sedikit. Sedikit saja. Tekan sedikit saja. Saya yakin itu yang acaik, Ben. Gunakan pendaratan kecemasan. Angkat tangan. Tarik. Oh, dah sampai. Apa benda yang... apa jadi pada kapal terbang ni? Apa yang awak semua dah buat? Saya tak tahu. Kita semua dah mati ke? Saya masih hidup. Saya nak tidur seminit pun tak boleh. Wow. Ini bukan jet ski. Laporan kerosakan. Cuma dua penumpang dilaporkan hilang, Skipper. Kalau setakat dua perkara kecil, pendaratan yang bagus, siapa kata penguin tak boleh terbang? Tengoklah. Hei, gembira nampak? Ada sebab nak raikan ke? Tengok kapal terbang ni. Kami akan baiki. Baiki? Macam mana nak baiki ni? Azam, Ailio dan sebaban Peter Pelekat. Kita boleh teruskan penerbangan dalam 6-9 bulan. 69 bulan? Tak, 6 ke 9 bulan. Kowalski, kita gunakan halangan ni sebagai satu kelebihan. Dari mana? Mana awak dapat anggaran tu? Saya nak awak ubah suai ni ke bentuknya. Memang jadi hebat. Mulakan pengubah suai. Macam mana awak dapat anggaran? Awak, budak cantik. Apa kata awak dan kawan awak gali lubang atau cari air? Nanti kejap. Siapa jadi kawan raja kapal terbang? Maafkan saya. Baik. Awak jadi ketua. Awak baiki kapal terbang. Siapa yang bagi awak kuasa suruh saya jadi ketua? Baiklah. Saya akan terus jadi ketua. Ya, betul. Awak terus jadi ketua. Awak dan kawan-kawan awak jangan ganggu kerja kami. Ya, memang betul tu. Sebab saya yang putuskan tu. Baguslah tu. Ya, awak tahu tak, perbincangan ni masih belum tamat. Mamalia yang pandai, tinggal dengan kami. Kami perlukan konteks depan dan juga ibu jari awak. Phil, saya patut cuci tangan awak dengan sabun. Macam mana? Mereka, hello? Mereka nak baiki kapal terbang tu. Awak tahu, Azam dan Ailio dan Ailio, sebeban Ailio dan Azam dan... Semangat yang kuat. Bunyinya tak menyakitkan langsung. Awak betul. Awak betul. Kita tersadai di sini. Hei semua, selagi kita masih bersama, kita takkan apa-apa. Ya, ya. Tapi itu takkan bawa kita balik ke rumah, okey? Lihatlah! Seekor singa! Hei, manusia lah! Okey, banyak nak dilihat. Teruskan! Nanti! Saya kenal kamu. Awak, kamu kucing yang jahat. Hei, kau! Bagi saya! Hai! Awak suka tak tu? Lain kali jangan harap saya akan lepaskan kamu. Terima kasih, sayang. Kita teruskan. Awak dah hilang akal ke? Kita perlukan bantuan mereka dan awak pula kacau perempuan tua tu. Saya hilang akal? Hey. Siapa yang dah hilang akal okay, sekarang? Okey, Alex. Cuba awak telefon operator. Tak ada masalah. Dah hilang akal konon. Kita semua akan balik. Pengguna servis ini sedang berada di luar kawasan liputan. Sila cuba sebentar lagi. Apa yang... Wow. Saya bermimpi ke? Kuda-kuda belang tu macam saya. Tunggu dulu, kita di mana? San Diego. Kali ini saya 40% yakin. Saya kenal tempat ini. Saya rasa ini Afrika. Afrika? Mesti punyalah. Tempat tinggal moyang kita. Ia dalam darah kita. Saya boleh rasakannya. Entahlah, ia lebih dari itu. Ia macam... deja vu, macam... saya pernah ke sini dulu. Ia macam Rus. Tak, ia macam... deja vu, macam... saya pernah ke sini dulu. How? How? Saya, Alex. Saya dan kawan-kawan. Terbang. Terbang dalam burung besi besar. Kemudian terempas. Jatuh ke tanah. Dan boom! Kemudian di sini kami muncul. Kami cuma tawa kegembiraan dan salam perkenalan. Dia menari pasal kapal terbang terhempas ke? Ya, kami ya. Saya ingat. Maaf, masa awak datang dari luar kawasan simpanan? Ya, memang betul. Dari Central Park Zoo sebenarnya. Oh, Jangan sampai sakit jantung. Apa halnya ni? Apa yang kecoh-kecoh sangat ni? Mereka cakap mereka dari luar kawasan simpanan. Itu tak masuk akal langsung lah. Cuma manusia datang dari luar kawasan ni. Awak nampak macam kenal saya, pernah jumpa. Macam mana kamu boleh terselamat dari pemburu? Pemburu? Kami tak nampak pemburu. Apa yang kamu tengok ni? Saya tak ada apa. Kawasan air kami tak perlukan mulut untuk ditanggung lagi. Jadi lebih baik pergi balik dari mana kamu semua datang. Okey, boleh tak saya cakap dengan pengurus di sini ke? Oh, macam tu ya. Kamu datang untuk mencabar saya? Apa? Tak. Tapi saya nampak macam kamu nak cabar saya. Tunggu, Zubah, nanti. Apa kena dengan awak ni? Awak tak nampak ke saya sedang selesai urusan lah. Saya ni? Zubah, mesti nanti. Alex, itu. Tak, saya Alex. X, macam New York Knicks. Zubah, tengok. Oh, dah ada dari dulu. Doktor dah periksa ia. Ia macam tanda lahir, betul? Tanda? Baiklah, ini agak pelik. Sayang, dia dah balik. Apa? Kamu dah balik. Ho! Anak ayah. Ayah? Mak dan ayah? Mak dan ayah? Mak dan ayah? Mak dan ayah saya? Saya ada mak dan ayah. Anak mama masih hidup. Ayah. Anak ayah. Anak saya dah kembali. Lelaki dia dah kembali. Memang cukup sempurna. Ha, saya ingatkan awak bencikan Zubah. Memang pun. Betul. Betul. Saya benci dia. Oh, betul. Dan saya akan gunakan LK. Ya, saya akan gunakan dia untuk hapuskan Zubah selama-lamanya. Belajar lagi kuda berbulu. Bagi laluan. Tolong tepi sikit. Bagi laluan. New York. Macam tempat terbuang. Kau pasti kita bukan di New Jersey? Hello, penduduk New York. Raja baru kamu dah tiba. Kita akan buat sambutan untuk raikannya. Morris berterasa mereka suka beda. Sebab kita tak rampas tempat ni guna kekerasan. Syaka-syaka wah. Hei, maafkan saya. Saya mati. Saya baru di tempat ni. Semua nampak kacau lah. Awak cukup berlari tak? Oh ya, yeah. Berlari tu betul-betul gempak. Betul, betul. Betul-betul gempak. Awak semua bercakap dalam bahasa gempak saya. Apa? Awak tak ada doktor di sini? Sekarang tak lagi. Macam mana kalau awak kena sesama? Kami akan pergi ke lubang maut dan mati. Okey, awak semua memang perlukan doktor. Hey, kita ada kekosongan. Awak berminat ke? Saya? Jadi doktor? Banyak nipat dah jantan. Hebat betul. Betul hati di sini. Kenapa pun awak tak ada teman lelaki? Awak ada cacing? Oh, saya dah lama buang tu. Dengan semua. Manhattan tak cukup dua benda. Tempat letak kereta dan badak. Hey, dengar semua. Saya baru dapat tahu yang anak saya ni adalah raja. Raja di New York. Tunjukkan ayah pergerakan kamu nak. Cepat. Janganlah malu-malu. Baiklah. Yang ni selalu buat mereka terpegun. Raja dah marah. Sekarang, mari kita sambut kepulangan dia dengan tangan terbuka. Selamat datang ke kumpulan ni, Mati. Saya, kumpulan. Saya memang teringin nak jadi sebahagian dari kumpulan. Satu untuk semua. Dan semua untuk semua sekali. Macam mana rupa saya? Secara teknikal, bomoh tradisional ada tulang yang ditindikkan pada hidung. Hah? Jangan risau. Ini cuma klip saja. Wala, dia dah jadi bomoh. Ah, mak saya tentu rasa gembira. Tengok tu, saya rasa motor-motor sukakan awak. Tu dia datang. Hai Syahdi, awak besar. Siapa kawan awak? Atau itu punggung awak? Hei, awak bijak dan juga besar. Jadi awak motor-motor? Nama saya hebat hingga kena sebut dua kali. Saya suka tanya budak gemuk. Kita akan jumpa lagi, sayang. Ia tentu takkan susah sebab awak sangat bulat. Oops. Saya tak suka nak rosakkan kegembiraan awak, Soba. Tapi ada singa-singa yang lain tertanya-tanya bila awak nak halau anak awak. Apa yang awak mengarut ni, Makunga? Tak ada apa-apa, betul. Mereka cakap LK tak pernah lalui upacara laluan hidup sebenar, bla bla bla. Jadi kesimpulannya, dia tak boleh jadi sebahagian dari kumpulan. Ia mengarut. Saya lupa langsung tentang upacara laluan hidup sebenar. Apa ni? Apa benda laluan hidup sebenar tu? Ia upacara peralihan usia tradisi di mana singa yang muda dapatkan hak dengan menunjukkan kemahiran mereka. Lebih kurang macam pertandingan menunjukkan bakat ke? Ya, tunjukkan bakat mereka. Bagus, pertunjukkan. Saya rasa itu kacang saja, tahu? Kalau ia satu tradisi, saya nak buat. Tunjukkan bakat saya. Dapatkan hak saya. Saya nak jadi Alakai. Alakai. Alakai. Lagi sedap. Kita akan adakan upacara laluan hidup sebenar esok pagi. Itu memang hebat. Semoga berjaya, LK. Kalau di tempat saya, kami cakap break late. Oh, macam itulah anak ayah. Saya lah penari awak. Penari untuk wang. Lagu apa pun boleh. Cantik sangat, betul tak? Ya. Yeah. Ia menakjubkan. Kawan-kawan, inilah tempat asal kita. Operasi perangkap pelancong bermula. Oh, saya suka yang tu. Ia memang bagus. Ia berkesan pada semua tahap, tuan. Awak semua ni memang kuat membodek. Itu pun betul, memang tuan. Memang betul. Hei, posisi. Fasa satu, mula. Apa yang saya dah buat? Cepatlah, makan umpan tu. Kenapa? Apa dah berlaku? Dia dah mati ke? Fasa dua, pergi, pergi, pergi! Saya akan bagi pada dia ciuman kehidupan. Oh. Rico! Rico! Oh. Minyak. Music. Jangan, berhenti, berhenti. Berhenti. Jangan pergi. Apa benda yang bising sangat ni, ha? Dia dah mati ke? Apa dah jadi ni? Awak okey? Nah, makcik. Saya jumpa beg tangan makcik. Oh, beg tangan saya. Kamu ni memang baik. Nena tak boleh hidup tanpanya. Wow, makcik ni memang kental lah. Pandu Puteri, kumpulan 416, Yonkers. Okey, semua jangan panik. Apa yang boleh kita buat ialah kekal bersama. Oh. Kita tunggu jeep pelancong lain. Mungkin ambil masa berjam-jam dan hari dah nak gelap. Makcik, tapi... Saya tak nak tunggu di sana dan diserang oleh haiwan lagi. Saya terlalu tunggu untuk mati. Saya tak tahulah awak semua, tapi saya nak ikut dia. Hei, makcik, tunggu! Tolonglah, kita kena kekal bersama. Baiklah, kita pergi arah sana. Ada sesiapa nak gula-gula batu? Hati-hati. Jaga langkah tu. Dani, di sini. Okey, kamu dah sedia? Di sinilah tempat tidur kamu dulu. Oh, wah! Wow. Ini saya punya ke? Tengoklah dia tu. Tengoklah dia, sayang. Oh, iya. Oh, benda ni. Tengok. Tengok. Saya ingat ni. Dia oh, ingatlah. Kan? Oh, ini lebih keras dari... Kamu tak pernah tidur di tempat yang betul. Kamu selalu tidur di bahagian bawah. Itu saya punya... Itu saya ke? Mm-hmm. Tapak tangan kamu lah yang paling cemil. Tapak tangan kamu kecil saja. Kamu buat tu pada hari kami kehilangan kamu. Ya. Yeah. Wow. Masa tu saya kecil lagi. Apa yang jadi pada saya? Semuanya salah ayah. Baru sekejap ayah tinggalkan kamu dan... Itu bukannya salah awak. Ayah kamu buat apa yang dia mampu. Berminggu-minggu dia cuba jejak pemburu tu sampai keluar kawasan simpanan. Akhirnya ayah terpaksa anggap yang pemburu-pemburu tu ialah... Kami ingat mereka dah bunuh kamu. Tapi anak ayah dapat lawan pemburu-pemburu tu kan? Jangan cari pasal dengan raja di New York. Betul tu. Jaga-jaga sikit. Yelah. Kamu berdua hati-hati sikit. Jaga-jaga sebelum patahkan apa-apa. Kamu pernah panggil benda ni? Fufi? Fufi? Fufi. Oh, dia tak nak benda ni. Oh, ni Fufi saya. Baik awak bagi balik Fufi dia. Masa saya tak. Terima kasih, terima kasih. Ya, sempurna. Baiklah, nak, kamu rehatlah. Esok hari yang penting untuk kamu. Kamu akan perlukan semua kekuatan. Saya akan buat semua terpegun untuk ayah. Harapnya macam tu. Kalau tak, ayah kamu kena halau kamu. Alamak, iya ke? Ayah tahu kamu akan buat kami bangga. Kamu tahu kenapa? Kamu dilahirkan dengannya. Selamat malam, Eleke. Anak ayah. Dia anak saya. Anak saya raja. Anak saya raja. Selamat malam, Mak. Selamat malam, Eleke. Fufi. Mwah. Fufi, Fufi. Fufi saya. Fufi. Fufi, Fufi, Fufi. Fufi saya. Tak ada tanda-tanda peradaban manusia. Semua orang nampaknya dah semakin letih. Saya rasa kita dah sesat. Hei, Nena. Makcik tahu tak ke mana makcik nak pergi ni? Tak. Tapi saya berjalan dengan penuh gembira dan senyuman di bibir saya. Baiklah, okey ya. Baiklah. Itu oranglah. Dari mana awak datang? Macam mana awak boleh ke sini? Boleh awak tolong kami? Kami sesat. Kami pun sesat juga. Memang menakutkan. Ada kelibat hitam dan putih dan kemudian dia raib. Mereka dah ambil jeep semuanya. Macam tu jugalah yang berlaku pada jeep kami. Apa kita nak buat? Macam kita mana kita nak hidup di luar ni? Tak ada makanan, tak ada air, tak ada tempat tinggal. Apa yang kita nak buat? Kamu boleh biarkan alam semula jadi tewaskan kamu atau kamu boleh tewaskan alam semula jadi. Duduk sini, anak-anak. Kita orang-orang New York, kan? Ya. Yeah. Kita dapat harumi hutan konkrit. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Setuju. Bila perlukan makanan, kita memburu gerai hot dog yang bagus. Betul, kan? Betul cakap dia. Bila perlukan tempat tinggal, kita bina bangunan penjaga langit. Tepat sekali. Bila perlukan air, kita bina empangan. Yalah. Lagipun kita semua ni kan orang New York. Kalau kita boleh berjaya di sana, kita boleh berjaya di mana-mana saja. Saya datang ni, Raja Julian. La la la la la la. Ikan jahat. Jangan jodoh, datang. Hidup. Saya tahu ni kenapa. Skipper, kita dah dapat semua barang ganti. Tapi kita agak lewat mengikut jadual. Berapa lewat? 69 tahun. 69 tahun? Tak, 6 ke 9 tahun. Private, apa dah jadi dengan ibu jari kita? Tak nampak mereka sejak semalam, Tuan. Tak guna awak dah, Will. Tak ada siapa boleh mengulang masa saya bertugas. Private, awak akan ikut saya. Rico, awak akan ikut saya. Cari mereka untuk pembicaraan di Mahkamah Tentera. Tak, rasanya itu tak perlu. Kami dah dapatkan ibu jari tambahan untuk awak, Skipper. Rasa macam nak jadi pakcik awak pula. Oh, jangan haraplah. Jangan nak buang masa lagi. Mari kita mulakan kerja. Kamu akan dibahagikan kepada tiga. Kumpulan Alpha, uruskan fabrikasi plat besi. Kumpulan Bronson, uruskan pemasangan. Kumpulan George Pepard, uruskan khidmat penerbangan. Ada soalan ke? Bagus. Cepat mulakan kerja. Saya Saya teringin sangat nak cium awak, monyet. Baiklah, tapi awak tu hodoh sangat. Baiklah, jadi dengar sini singa kecil, cuma ingat persembahan yang baik datangnya dari hati. Ia datang terus dari hati. Kamu takkan buat silap. Baiklah, Encik. Hey, LK, saya datang ni nak ucapkan semoga percaya. Awak tak gementar, kan? Tak, saya pakar ni. Awak tahu, memang ni yang saya buat. Kalau tanya saya, kunci kepada semua ini ialah memilih lawan yang betul. Oh, maksud awak macam perlawanan tarian ke? Macam tu, pertandingan menari? Ya. Hebat, saya suka tu. Gaya bebas, tunjuk gerakan. Awak rasa siapa patut saya pilih? Ialah, untuk jadikannya lebih menarik. Saya teringin nak tolong, tapi itu melanggar tradisi lama kami dan semua pegangan suci kami. Tapi, kalau saya di luar sana, saya pilih Titsi. Titsi? Okey. Bunyinya menarik. Makunga, kan? Terima kasih. Apa saja untuk anak Suba. Pergilah belasah dia. Goyangkannya. 5, 6, 7, 8. Mari lakukan. Mari kita lakukannya. Kita mulakan upacara laluan sebenar. Cepat, sayang. Buatkan Mak bangga. Oh, awak ni. Saya kat tengah. Baiklah, Mak. Jadi, siapa akan jadi peserta pertama? Saya. Oh, saya. Macam saya, mana dengan kamu? Saya, tolonglah. Yang tinggi tolong. Dan yang kacak tu di sana, ya. Pilih lawan kamu. Biar saya tengok. Saya rasa saya pilih... Tisi? Oh. Dia pilih Tisi? Tisi? Kenapa dia pilih Titsi? Macam itulah anak saya. Dia memang betul-betul berani. Cepat tolong kejut dia. Kejut dia. Baiklah, jadi Titsi, marilah kita mulakannya, ya? Marilah lah Titsi. Lala Titsi, tunjuk apa awak ada. Tunjuklah. Mari menari. Baiklah, tapi saya nak bagi amaran. Saya ini anak didik Fossi dan Robin Sah. Bukan menari macam tu, lawan. Lawan menari. Baiklah. Bedu-bedu-du, bedu-bedu-bedu-du. Dudu-dudu-dudu-dudu dah. Itu menari ke? Apa yang dia buat tu? Saya tahu, bukan itu yang menari. Ini jauh lebih baik dari yang saya sangka. Sekiri papa. NDK, pusing belakang. Tak lah, ya. Lompat, shuffle, tukar langkah, goyang punggung dan pusing. Alamak. Okay, kamu cedera ke? Oh, ya. Memang cedera. Oh. Saya menang ke? Oh, tak, LK. Macam mana boleh jadi macam ni? Kamu bagi tahu kami, kamu adalah raja. Dan raja tak boleh ditewaskan. Ya, memang saya raja. Saya raja di New York. Ya, nama pentas saya macam bila saya buat persembahan. Persembahan? Alamak, ini memang teruk. LK dah gagal ujian ni. Siapa boleh bayangkan yang hari ini Zuba terpaksa menghalau anak dia sendiri? Zuba, jangan. Zuba, ya. Malangnya singa Alfa mesti singkirkan semua yang gagal. Kalau macam tu, saya bukannya singa Alfa lagi. Ayah, apa ayah buat ni? Ayah, jangan. Ayah tak boleh buat macam ni. Siapa yang mampu gantikan tempat Zuba? Sesiapa? Tak ada siapa. Hei! Ya, awak. Nampaknya tak. Baiklah. Saya mungkin ia agak kekok, tapi rasanya saya boleh menanggung beban yang berat ni. Titsi, ambil topi itu. Sebagai ketua baru awak, dengan ini saya mengusir LK. Dia akan memakai topi memalukan ini dan tinggalkan kolam air kita selama 1,000 tahun atau selamanya. Atau mana-mana yang lebih lama. Pergilah, Shu. Pergi dari sini. Kamu sepatutnya bagi tahu kami. Kamu patut bagi tahu kami kamu bukannya raja yang betul. Ayah tak bagi tahu pun saya kena lawan dengan sesiapa. Habis tu kamu ingat apa? Entahlah, mungkin nasihat dari seorang ayah macam, "Hey LK, kamu kena lawan." Tapi kamu kan singa. Tapi saya tak pernah lawan singa lain seumur hidup saya. Mungkin tak pernah. Kamu menari. Dan benda-benda lain. Yang penting, kawan ayah Makunga, dia perangkap saya tadi. Semua ni takkan jadi kalau... Kalau kamu singa yang sebenar. Zubah. Ya, saya dah cakap dah. Singa yang sebenar. Terima kasih. Terima kasih banyak. Gegaji. Jarum. Lam. Awak halang cahaya, Stephen. Oh, hey, awak ada tompok perang pada bahu awak lah. Ya, awak pemerhati yang bagus, Stephen. Macam yang awak nampak, badan saya penuh dengan tompok perang. Baiklah, tulang kamu akan sembuh dalam beberapa minggu. Maknanya saya tak payah pilih lubang maut. Tak, Timo. Kamu boleh hidup lebih lama lagi. Ika. Pergilah dan hadapinya dengan berani. Terima kasih, Dr. Mankiewicz. Jangan patah lagi. Comel betul. Tompok perang tu nampak macam penyakit bomo. Penyakit bomo, awak kata? Itu penyakit paling mengarut yang pernah saya dengar, Stephen. Wow, jaga tanya. Nampaknya ada yang dah buat nakal. Baiklah, awak takkan rasa sakit. Yo, bomo kami yang sebelum ni. Dia ada tumpuk sama macam tu. Dan Isnin Joe, hari Rabu tak ada Joe. Hari Rabu tak ada Joe. Saya boleh bernafas. Terima kasih, doktor. Jadi benda penyakit bomoh ni betul-betul wujud. Awak akan jumpa ubatnya. Hey, awak ada sekurang-kurangnya 48 jam. Tapi saya tak pernah dengar pun saya. Maksud saya, saya tak ada penicillin. Saya akan perlukan imbasan cat hanya untuk mulakannya. Suruhlah seekor singa tolong tengokkan. Tentu mereka tak kisah. Tada! Dia memang ada bakat dan memang hebat. Hello! Tentu awak semua tak pernah tengok tu sebelum ni. Orang di New York terpegun. Hey, mari kita semua cuba. Ya, mari kita cuba. Hey. Awak boleh cuba kelawanan. Tapi yang ambil masa bertahun-tahun untuk berlatih. Saya jamin awak takkan dapat panjutan yang kuat hingga awak dah ada latih otot bibir awak. Sehingga awak boleh munculkan bibir awak macam ni. Faham tak? Macam mana awak? Awak boleh buat dengan sekali cuba. Kalau awak boleh buat, kami pun boleh. Di dalam darah kita. Saya selalu ingat yang saya ni agak unik. Kita memang unik. Hey, kita ni macam kuasa alam semesta. Sejuta cahaya yang menyinar. Dan belang hitam. Betul-betul sama. Betul-betul sama. Nampak hebat Kowalski tapi. Boleh terbang ke? Ya. Kalau kita lipatkan sini, sini dan sini. Cantik. Teruk betul. Ayah saya anggap saya anak tak berguna. Saya dah musnahkan hidup keluarga saya. Itu memang bukan sesuatu yang gempak. Ya, memang betul-betul teruk, kawan. Saya kena perbaikinya. Jadi ada ada benda yang saya nak bagi tahu. Hei semua! Tempat ni betul-betul hebat kan? Bagi saya langsung tak? Oh, biar saya bagi tahu awak. Tentu awak takkan percaya tapi... Ha! Saya ada temu janji dengan Moto-Moto. Siapa Moto-Moto? Oh, dia sangat besar dan kacak dan besar. Tahu apa makna Moto-Moto tu? Kembar. Maksudnya hangat-hangat. Hangat-hangat? Okey, sejak bila awak pandai cakap bahasa Afrika? Memang dalam darah saya. Jangan risau. Awak boleh keluar dengan encik jejaka hangat tu bila saya dah tak ada nanti. Apa halnya ni, Melman? Kenapa awak jadi hujan bila saya berarak? Kenapa mesti awak berarak di bawah hujan saya? Atau mungkin saya patut pergi berarak di tempat lain? Wow. Saya tak kisah. Dah. Apapun, hey. Jalan utama saya punya. Awak boleh ambil jalan utama. Saya rasa. Dan awak boleh bawa kereta bias awak dan encik. Motor-motor awak yang bertengah-tengah tu. Dahlah, Melman. Bagi tahu dia. Awaklah bagi tahu. Apa? Bagi tahu. Apa awak cakap ni? Saya tak tahu apa awak cakap ni. Jadi nampaknya saya patut pergi. Apa dia? Awak tahu tak? Tak payahlah awak bangun untuk saya. Tak. Melman, Gloria. Hey, senyap awak dulu kawan. Hey, sudahlah tu. Memang betul cakap mati. Mati? Mati? Mati? Apa sebenarnya yang dah jadi ni? Awak bukan, oh dia tak, saya ingat dia, awak bukan dia, dia, oh. Awak ingat yang dia tu, saya? Tak, tak, tak, maksud saya, ya, ya, awak, hey, dah lah. Awak ingat saya ni, dia? Awak berdua memang nampak agak serupa sedikit, memang serupa. Mati, awak berdua serupa, dah lah ketawa, sama cara cakap, sama gaya dia bercakap pun. Sama maksud saya, ia memang pelik, betul, awak berdua ni, dah lah mati. Jadi... maksud awak tak ada yang unik tentang saya? Saya sama macam kuda belah yang lain? Tak, dah tentulah awak lain. Macam mana? Okey, okey, saya tak boleh bezakan. Mungkin awak boleh pakai loceng ke apa ke? Mana saya tahu? Loceng? Okey, bukan loceng, loceng idea yang teruk. Tak, cuma... tak, tak. Macam mana dengan baju T yang tulis? Saya ni kasi lembab. Saya tak lembab. Bukan awaklah lembab, dia yang lembab. Awak tahu tak, sementara awak sibuk berlari dengan kawan-kawan awak, saya sedang hadapi hari paling teruk dalam hidup saya. Okey? Semuanya tentang awak, betul kan? Masalah saya lebih besar sikit daripada masalah awak mati. Okey, saya tak boleh bezakan awak. Habis kenapa? Baiklah, larilah mati. Larilah. Awak memang pakar berlari, sama macam masa di New York. Saya ada di sini. Tapi awak tak boleh bezakannya, kan? Kawan satu dalam sejuta awak harap awak gembira dengan masalah awak lebih besar dari orang lain tu sendiri. Bagus! Pergi! Saya tak perlukan awak selesaikan masalah saya. Awak tahu tak? Awak semua sama. Saya tak boleh bezakan mana satu awak. Oh, mana satu mati? Nanti dulu, nanti dulu. Oh, ya. Saya peduli apa? Cantik topi. Belagak. Mati. Jangan pergi. Laju lagi, laju lagi. Tengok, Maurice. Tempat yang sempurna untuk istana musim panas beta. Jadi tolong penuhkan lubang-lubang ni dan pindahkan mereka semua. Oh, siapa yang tinggalkan kepala ni bersepak-sepak? Memang membazir. Ya, saya setuju. Saya ni zaman kegemilangan saya. Saya dah nak mati, awak tahu? Ya. Saya mungkin cuma ada lagi 2 hari saja untuk hidup. Memang menyedihkan. Oh, kalau beta Raja Julian, tu nama beta? Cuma ada 2 hari saja untuk hidup. Beta akan buat semua perkara yang beta impikan untuk buat. Macam apa? Beta teringin nak jadi tukang siul profesional. Beta agak pandai bersiul sekarang tau. Tapi beta nak jadi lebih pandai dan cari duit dengan bersiul. Kamu tahu apa lagi beta nak buat? Beta nak menaluki negara jiran dan laksanakan ideologi beta sendiri. Walaupun mereka tak suka. Senanglah awak cakap, awak raja. Ya, dan kamu cuma kepala yang sedang sedih. Tapi tentu ada sesuatu yang kamu nak buat sebelum mati. Yalah, memang ada sesuatu yang saya... Apa dia? Cakaplah. Tak, saya tak boleh, maksud saya. Yalah. Apa dia? Saya cuma tak pernah berani nak beritahu Gloria. Apa perasaan dia? Saya pada dia macam tolonglah mana. Beritahu saya beta. Tak pernah berani nak beritahu Gloria perasaan saya pada dia. Apa perasaan saya selama ni? Baiklah, jangan beritahu. No! Pasal perempuan ke? Kamu dah cakap pun kita bercakap pasal perempuan. Apa yang awak takutkan? Awak tetap akan mati juga kan? Cubalah. Ya. Ya. Betul cakap awak. Baiklah. Kamu akan berjalan terus kepada perempuan tu. Ya? Kamu pandang tepat pada matanya. Kamu tunduk ke depan ya sikit saja ataupun tunduk habis. Kemudian kamu biarkan dia dekat dengan kamu sedikit saja lagi sampai bibir kamu berdua hampir bersentuhan. Kemudian kamu beritahu dia betapa kamu bencikan dia. Sebenarnya ya, lebih kepada cintakan dia. Oh, kamu memang licin lah. Woof, woof. Kamu ni memang pandai menggoda, tahu tak? Sekarang dengar sini. Kamu akan bangkit sekarang. Kamu dengar tak ni? Ya. Yeah. Dia tak dengar. Betul tak dengar lah? Ya. Yeah. Bagus. Kamu kena bangkit. Bangkitlah. Ya, yeah. Ya. Yeah. Kamu kena keluar dari saya lubang keluar tu. Saya keluar dari lubang ni. Dia dah bangun lah, Boris. Saya bangun ni, Boris. Bangkit. Kamu akan terus jumpa perempuan tu. Ya. Yeah. Rasa kenyang. Ya. Yeah. Dan kamu akan berdepan dengan betul. Dia. Saya akan beritahu dia. Kamu akan kata, sayang, saya cintakan kamu. Ya. Yeah. Saya akan lakukannya. Saya akan lakukannya. Beta suka kepala yang ceria tu. La la la la la la la la la mar mar. La la la la la la la la la mar mar. She loves me. She loves my eyes. She loves me. She loves my thighs. She loves my roundness. She loved my heftiness. She loved my zestiness. She loved me restlessly. She loved me forever. Mm-hmm. She loved me. Cause she loved me. Mata-mata. Sebelum kita pergi lebih serius, yelah, saya nak tahu kalau saya nak contohnya tinggal di sini. Saya nak tanya awak. Biar Bibi Manis awak menjadi penyampai pesanan untuk lubang telinga saya. Tapi, entahlah, saya ada banyak nak tanya. Saya janji, jawapan saya sentiasa ya, melainkan tak diperlukan. Baiklah, jadi apa tentang saya yang menarik perhatian awak? Oh, awak gadis yang paling berisi yang pernah saya jumpa. Okey. Selain dari itu? Biar saya fikir, awak tahu kan, awak gebu. Ya. Yeah. Wah, sayang, awak besar. Awak dah cakap dah? Ya, betul tu. Kita tak perlu bercakap lagi. Gloria! Gloria! Malman! Malman, saya... Kenalkan ini Moto-Moto. Ah, Moto-Moto. Ya, gembira dapat jumpa awak. Baiklah, rasanya saya... Tak apalah, Melman. Saya dah maafkan awak. Oh, iyalah, ya. Sebab itulah saya... Bagus. Oh, okey. Itu sajalah. Bagus. Kami berdua pun tengah sibuk ni. Tak. Bukan itu saja. Dengar, Moto-Moto, baik awak layan dia macam pemaisuri. Sebab awak, kawan, awak dah jumpa gadis yang paling sempurna. Kalau saya bertuah dan jumpa gadis yang sempurna, saya akan bagi bunga tiap-tiap hari dan bukan mana-mana bunga. Okey, dia paling suka bunga orkid putih. Dan sarapan atas katil. 6 buku roti gandum bakar, sapu mentega kedua-dua belah, tak ada kerak, dia suka macam tu. Saya akan temankan dia bila dia sedih dan kawan baik dia. Dan saya akan habiskan setiap hari berfikir macam mana nak buat dia ketawa. Ketawa dia lah yang paling, paling menakjubkan. Maksud saya itu yang saya akan buat kalau saya jadi awak. Tapi saya bukan, jadi awak buatlah. Okey. Apa? Itu kata-kata yang sungguh indah. Apapun, di mana kita tadi? Saya besar. Terkejut tengok saya, Makunga. Saya datang untuk selesaikan semuanya. Macam singa yang sebenar. Ini cukup benar untuk awak ke? Macam mana dengan ni? Dan ni sebab perangkap saya. Dan ni sebab curi kerja ayah saya. Ini sebab memalukan keluarga saya. Dan buat saya nampak macam bodoh. Dah cukup ke? Ya, terbanglah. Pengecut. Air tu dah tak ada. Kolam ni tak pernah kering sebelum ni. Kita akan perlukan lebih banyak lubang maut lagi. Kenapa tanya macam ni? Tapi sikit. Apa sebenarnya yang dah berlaku ni? Kolam air kita dah kering. Air yang ada tak cukup untuk semua. Ya, pemerhatian yang bagus, Shelly. Hey, Bobby. Makunga, apa kita nak buat? Macam mana ni? Awak kan ketua. Dengar sini. Malang sekali cuma ada satu penyelesaian untuk krisis yang teruk ni. Kita kena berlawan untuknya. Lawan? Macam mana kita nak lawan? Itu tak adil. Awak akan menang. Tepat sekali, Shelly. Saya buat apa? Maaflah ya, tapi hidup ni memang tak adil. Saya yang berkuasa sekarang. Terima kasih kepada Elekis. Hingga yang menari. Tolonglah, Makunga. Cuma ni saja air di kawasan simpanan ni. Kalau kamu haus, kamu kena cari air di luar kawasan simpanan. Luar kawasan simpanan? Ya, betul. Tapi itu nak cari ke luar kawasan. Kamu akan tembak kita. Berbahaya. Saya tinggalkan kawasan ni. Dan terselamat. Saya boleh buat sesuatu tentangnya. Nampak macam pipe tersumbat. Kami selalu alami di New York. Saya akan ke hulu sungai. Ke hulu sungai? Luar kawasan simpanan. Awak? Ya, saya akan bersihkan pipe tersumbat dan bawa air balik. Hebat. Saya nak tolong awak berkemas. Tapi bila tengok topi tu, nampaknya awak dah pun siap. Ya, baiklah. Teruskan. Ketawalah sepuas-puas hati awak. Saya akan buktikan awak salah. Mungkin awak patut cuba tarian hujan. Da-da-da-da-dam. Da-da-da-da-dam. Zuba tentu tahu apa nak buat. Mana Zuba? Awak tak pedulikan kami. Zuba patut jadi ketua. Bukannya awak. Baiklah, baiklah. Sebagai langkah berjaga-jaga, saya akan berbincang dengan Zuba. Marty? Hey, Marty! Marty? Mana awak dapat topi buah tu? Maafkan saya. Maafkan saya. Hai. Ada... Marty ada ke? Ada sesiapa nampak Marty? Siapa antara kita Marty? Baiklah. Okey. Kalau jumpa dia, cakap kawan dia Alex ucap selamat tinggal. Selamat tinggal? Selamat tinggal? Jangan pergi. Mana awak nak pergi? Boleh kami ikut? Tak boleh. Saya kena lakukannya sendiri. Awak tak boleh tinggalkan kawasan sempanan. Apa awak buat ni? Nanti berikan topi awak. Ada pemburu di sana. Hei, tinggalkan awak itu. Tak tinggalkan tempat ni. Dengar, Marty. Saya tahu awak di sana. Sebelum saya pergi, ada sesuatu saya nak cakap. Awak memang sahabat yang baik. Awak selalu tolong saya lihat kebaikan di sebalik masalah saya hingga saya tak pernah fikir awak ada masalah. Saya tak ada bila awak perlukan saya. Sama macam di zoo dulu. Kawan jenis apa saya ni? Kawan yang teruklah nampaknya. Saya cuma nak awak tahu yang awak satu dalam sejuta. Memang menyentuh perasaan. Memang menyedihkan. Jadi boleh tak awak pusing supaya saya boleh katakannya pada awak? Betul tu. Saya nampak awak. Saya nampak awak di sana. Ya, yeah, ya, yeah, awak. Betul tu. Awak di sana. Baris ke-12, 203 dari kiri. Itu awak, Marty. Saya tahu itu awak. Tahu apa yang buat awak istimewa? Mereka semua putih berbelang hitam. Awak hitam berbelang putih. Awak berfikiran jauh, Marty. Sejak dari dulu lagi. Cita rasa muzik awak yang terbaik. Dan memang tak pandai memilih kawan. Bukan Melman dan Gloria, tapi saya. Okey, saya ikut. Tak, Marty. Awak tak boleh ikut saya. Saya rasa awak tak ada pilihan. Ada manusia di luar sana. Awak dah hilang akal ke? Jangan pergi. Mereka akan tangkap awak. Jangan hilangkan topi itu. Mari topi. Tak, cuma beli anda emas lagi. Okey, jangan putus harapan. Dengar sini, beta akan tolong kamu. Cuma ada satu cara untuk dapatkan air untuk kamu. Beta, Raja Julia kesayangan kamu, cuma perlu buat sedikit pengorbanan kepada kawan baik beta, iaitu Dewa Air dalam Gunung Berapi. Apa gunanya? Apa gunanya? Soalan yang cukup bagus. Korban beta tu masuk ke dalam gunung berapi dan dewa yang peramah tu akan makan korban beta tu. Bertahan. Terima kasih untuk korban tu. Nah, ambillah satu lagi. Tak cukuplah untuk hari ni. Tapi beta akan kecil hati kalau kamu tak ambil lagi. Saya tak nak makan korban lagi, okey? Tengoklah, kamu nampak kurus. Tak, saya dah tak nak lagi, faham tak? Dewa akan makan korban tu. Mereka berterima kasih. Mereka akan bagi sedikit air. Dan beta bagi pada kamu. Apa? Ia berkesan ke? Tak. Maksud beta ya. Jadi Morris, peluangnya 50-50. Baguslah. Sekarang beta perlukan sukarela untuk masuk ke dalam gunung berapi dan akan dimakan oleh dewa. Sesiapa? Siapa sukarela? Okey, beta perlukan sukarela. Mungkin ada yang tak menemui cintanya, yang sanggup berhadapan dengan maut, wira sebenar yang sejati. Biar saya buat. Dia memang dah nak mati pun. Tapi kalau ada peluang untuk dapatkan air untuk awak, dia memang berbaloi. Awak dah hilang akal! Gloria, saya nak awak tahu, masa di zoo bukannya doktor atau ubat-ubatan yang buatkan saya terus bertahan. Selama ni cuma awak. Melihat awak setiap hari, itu yang buat saya terus bertahan. Awak nak termenung saja sepanjang hari? Jangan saya. Dengar sini, Zubah. Keajaiban dah berlaku. Anak kita dah kembali ke pangkuan kita. Itu pun masih tak cukup bagi awak. Apa sebenarnya yang awak cakap ni? Kita pernah kehilangan dia, Zubah. Saya tak nak kehilangan dia lagi. Pergi dari sini. Apa yang awak nak, Makungga? Ia memang teruk. Kalau mai kita dah pun kering. Dah kering? Tapi itu mustahil. Tak ada apa yang tinggal. Tapi awak kan singa Alfa, Makungga. Apa yang awak nak buat tentangnya? Anak awak, LK, dia kata nak uruskannya. Dia pergi ke hulu sungai. Keluar kawasan simpanan? Tidak. Saya cuba halang dia. Saya kata ia bahaya, tapi dia beria-ia nak buktikan diri pada awak. Awak tunggu sini. Mana tahu kalau dia balik. Cepat, Zubah! Saya haus. Tempat ni dah mula nampak menakutkan ke? Kita curi masuk. Cari masalahnya. Pemburu takkan tahu kita datang. Kenapa kita buat semua ni? Dengar, Marty, mungkin ayah saya akan anggap saya cuma nak tunjukkan saya singa yang sebenar. Dibandingkan dengan coklat singa? Saya tahu mungkin susah nak percaya. Tapi nampak gayanya, singa tak menari. Apa? Sekurang-kurangnya itu yang ayah saya fikir. Tapi apa yang orang lain fikir, awak dah cukup popular. Itu New York, ini Afrika. Penontonnya nak ke lebih. Marty, Marty, ini dia. Inilah puncanya. Marilah. Yelah. Ya, itu pun airnya. Marty, tunduk. Tengok tu. Kait satu silang dua. Sekarang, tengok Nena. Itu dia. Betul ke ni? Oh, pandai pun. Nena, nantilah pelan sikit. Oh, benang kamu dah bersimpul-simpul, ya? Biar saya tolong. Tak, jangan tarik. Saya tarik. Kita perlukan bom. Awak ada bom tak? Alamak, saya baru kena bom yang terakhir pagi tadi. Jadi, memang bukannya dah nak mati. Hah? Memang kena mati. Alamak. Maafkan saya. Mama! Take me! Tiba-tiba saja mencapakan zirafah ke dalam kawah untuk dapatkan ayah itu tak masuk akal. Sekali sakit tau tak? Yang kedua, saya cuma ada 18 jam untuk terus hidup pun. Maman, saya perlu tahu. Awak masukkan ke semua benda yang awak cakap tentang saya? Tentulah saya masukkannya. Ia tak masuk akal. Ya ke? Ia tak masuk akal bila fikirkannya saya mengembara hampir seluruh dunia untuk setiap orang lelaki yang sempurna untuk saya tinggal di sebelah rumah saja. Maknanya awak dengan saya, jiran. Awak dan saya untuk 18 jam yang seterusnya. Tak kira lah berapa lama yang tinggal. Morris, apa yang dah berlaku? Saya percaya wanita gemuk tu dah menyanyi. Hey, apa yang dah berlaku ni? Mati! Hey, hey, dengar sini. Sekarang ni Alex dalam bahaya. Kita kena ke hulu sungai cepat. Kapal terbang macam mana? Bagus tu, cepatlah. Kami takkan baiki selagi permintaan kami tak dipenuhi. Sekarang, tentang cuti bersalin. Cuti bersalin? Awak semua jantan. Dengar, kami perlukan kapal terbang untuk misi menyelamat. Saya tak boleh buat apa selagi kami tak uruskan kesatuan ini. Saya akan belasah awak semua kalau awak tak betulkan kapal terbang tu. Awak tak nampak ke tangan saya terikat sekarang ni? Tak ada cuti bersalin. Mungkin ada seseorang yang tak nak benda ini bertaburan sekitar padang. Baiklah, awak dapat cuti bersalin awak tu. Akhirnya. Nak pergi mana ni? Apa dah jadi? Kita nak pergi mana ni? Oh tak, jangan. Oh, awak takkan letakkan saya di situ. Tak. Ini tak betul. Tengok, kamu semua boleh berdekat ni. Sekarang, apa kata kita makan kesro singa yang sedap? Kita tak boleh makan singa. Jangan risau, rasanya macam ayam. Tak. Jangan dengar cakap dia. Dia dah hilang akal, tak. Hey, saya pun dari New York juga. Ini saya, Alexis Singa, dari Santa Park. Singa! Ayam! Apa yang kamu fikirkan ni? Kamu tak patut berada di luar ni. Duduk belakang, ayah. Tak, ayah. Mereka ni orang New York. Mereka cuma orang yang biadab dan ketakutan. Duduk belakang. Nak biar kapal-kapal malam lari ke? Apa yang kamu cuba buat ni? Satu-satunya benda yang saya tahu buat. Kenapa menari pula? Apa yang menari? Membosankan. Lagu ni memang agak mengasyikkan. Pusing balik dan rendahkannya. Pegang kau kuat semua. Masa tu menghancurkan empangan. Pegang kau kuat, sayang. Kita pergi sekarang. Bagi tu mereka jangan. Tarik. Mereka akan bunuh kami. Tentu ada jalan lain. Sampaikan. Mereka kata jangan cari kami. Bunuh kami. Tak ada jalan lain. Ajar Besset. Ya, betul. Dan tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan orang lain. Tidak. Medik. Laju lagi. Betul tak faham kenapa korban tu tak menjadi. Saiznya nampak begitu kokoh. Betul akan lompat ke dalam gunung berapi tu. Kalau betul tak berapa pandai bersiul. La. Ha? Awak! Tak ada jumpa awak! Mort? Agaknya dewa suka makanan laut tak? Mari kita pergi tengok. Tengok, Boris. Laju betul. Benda berjaya. Benda berjaya. Benda berjaya. Okey, kamu berjaya. Oh, yeah! Zubah, kalau tak silap saya lah, awak tinggalkan kumpulan ni dan awak dah dihalau keluar. Dan jangan sekali-kali awak ingat yang ini akan ubah apa-apa. Betul tu. Sebenarnya, kami dengan rendah dirinya nak hadiahkan kepada awak benda ni. Ini bel lelaki. Memang terkenal saya di tempat saya. Saya tak tahu apa dia kata. Gagah dan bawa barang awak. Tali ni boleh laras ke? Ya, memang sesuai dengan saya bila saya pergi mendaki. Tapi malangnya awak tetap diusir. Kami dah agak awak cakap macam tu. Beg, tangan saya! Kamu ni kucing nakal! Kamu layak ambil Nina. Selamat datang ke kumpulan ni. Terima kasih, Ayah. Tapi ini milik ayah. Tak, LK. Kita. Anak saya, Raja di New York. Cinta melangkaui semua perbezaan. Kita berkumpul hari ini untuk meraihkan cinta itu. Adakah kamu berdua terima dalam susah atau senang? Untuk senanglah ya. Hey, pasangan yang cantik. Woo! Dan pelik. Yeah. Tentu takkan kekal. Boleh saya cium pengantin perempuan? Tak. Music. Topang. Siap, kelepak. Siap. Belian dan emas. Selamat tinggal. Kami akan balik selepas berbulan madu di Monte Carlo. Atau bila mas kami dah habis. Jaga diri, bye-bye. Balik cepat, ya. Mak tahu tak? Biarlah mereka berseronok. New York takkan ke mana-mana. Kan semua? Ya, memang betul cakap awak, kan? Ya, asalkan saya bersama dia. Dan awak berdua. Saya tak kisah kita di mana pun. Ketawa dia lah yang paling menakjubkan. Kita memang tak kenal batasan. Baiklah, nampaknya terpaksa lah tinggal sementara. Ayah, kenapa ni? Saya ingat kita boleh habiskan masa dan... Hey! Ayah tipu saya! Ayah tipu kamu dah! Ayah tipu saya dengan elang saya, kemudian ayah kenakan saya balik. Saya suka! Marilah! Ayah dah tipu kamu dah! Orang tua saya boleh tahan juga kan, Mati? Mati? Siapa Mati? Dahlah! Saya tak kenal Mati, jangan panggil saya Mati. Awak tak boleh tipu saya. Saya tak dapat Mati pun, tak ada Mati di sini. Marty, saya boleh tengok mata awak dan saya tahu itu awak. Just like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. And we don't party hardly, we just party hard. And not because we bored, we party cause we born to party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, on the border in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically around. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. We like to move and move it. We like to move it. Party ain't done. Party ain't done. Party this body got started like done. It just begun. Big action. Puff up the volume. Stick up last done. Shake up the ground. Shake up the ground. Shake like an earthquake. Quick up the ground. Play to make a sound. Play to make a sound. Play to make a sound. Play to make a sound. So we can do my little dance. Do my little dance. Do my little. Do my little. Do my little dance. Ants in my pants. Got ants in my pants. Ants in my. Ants in my. Ants in my pants. That's why. Yes. That's why. Yes. That's why. Keep on doing. Doing what I'm doing. Yo. First name Butter. Last name Butter. Here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls wanna follow. You know, hey, yo. More than more than one house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically around. I like to move and move it. I like to move and move it. I like to move and move it. We like to move it. I like to move and move it. She like to move and move it. We like to move and move it. We like to move it. I like to party, party. Party, party, they like to party, party. We like to party. We like to move and move it. He like to move and move it. They like to move and move it. Move and move it. Move and move it. Move it. Move it. Nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up. They can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. you need a place to crash. Come on, unconditional. I know you know you're my buddy, and you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend. Watching HBO.